السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, selalu minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena tolak ukur ilmu itu bukan maklumat, kata para ulama, bukan sebatas konten, bukan sebatas hafalan, walaupun semua itu penting. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufiz. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sekedar dihafal. Walaupun hadirin, hafalan itu sangat penting. Dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu, kita harus terus minta sama Allah. Lalu kata para ulama, bukan hanya ikut kajian, bukan sebatas mengkaji kitab para ulama seperti Riyadhus Shalihin, tapi kita pun juga harus memuliakan ilmu. Ulama mengatakan, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka Allah gak akan memuliakan dirinya dengan ilmu tersebut. Jadi kalau kita tidak memuliakan ilmu, maka kita gak akan dimuliakan. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan memuliakan, dimuliakan. Balasan memuliakan itu dimuliakan. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, marilah kita berusaha bukan hanya belajar, tapi memuliakan dari segala aspek, dari segala aspek, mulai dari cara duduk, mulai dari mencatat, memperhatikan, menyimak, nggak ngobrol atau sibuk dengan yang lain, kecuali kalau kondisi tidak memungkinkan ya. Tapi kalau masih bisa ditunda atau hanya terpancing dengan WA yang masuk, itu gak memuliakan. Tapi kalau disuruh suami nyiapin sarapan, ya udah sekalian, karena kita di waktu pagi atau anak yang harus diurus, maka kata para ulama, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi memuliakan itu penting. Memuliakan itu sangat penting. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, dan terus jaga syahadatain kita, jaga tauhid kita, jaga semangat kita mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada, atau kita kembali dengan Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau masih mendidik kita dengan hadis Jabir, hadis ke-170. Mari kita langsung masuk, karena kita sudah berada sudah beberapa hari bersama hadis Jabir ini. Alhamdulillah. Ya, nikumullah isri wa'alaikum. Ya. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir semoga Allah meridhai beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat 'ainahu wa 'ala sawtihi washtadda ghadabuh. Beliau jika berkhutbah maka mata beliau memerah, suara beliau tinggi, dan beliau berapi-api. Hatta ka'annahu mundhiru jaisin, seolah-olah beliau adalah orang yang, atau panglima yang memperingatkan pasukannya akan kedatangan musuh mereka, yang mengatakan sabbahakum wa massakum, hati-hatilah dan waspadalah, musuh akan menyerbu kalian di waktu pagi dan sore hari. Wa yaqul, lalu beliau menyampaikan bu'ithu wa ana wa sa'atu kahatain, aku diutus sedangkan jarak aku dengan hari kiamat seperti jari telunjuk dan jari tengah. Wa yaqul amma ba'du, lalu Rasulullah SAW bersabda amma ba'du, fa inna khairal hadith kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, firman Allah, Al-Quranul Karim. Kita berhenti sejenak di penggalan ini, karena penggalan ini itu sangat dalam, hadirin sekalian, dan kuncian, ya, kuncian dari respon kita dan sikap kita, hadirin Allah muliakan. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sebaik-baik ucapan, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Tentu saja ini bukan sebuah retorika yang diucapkan lalu menguap begitu saja. Ini adalah prinsip, ini adalah keyakinan, ini adalah iman kepada kitab suci. Rukun iman yang ketiga. Ini gak main-main, hadirin. Fa'inna khairal, sesungguhnya sebaik-baik perkataan, fa'inna khairal hadith kitabullah, sebaik-baik ucapan perkataan adalah kitabullah, firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin sekalian, bukankah kalau kita mau mengevaluasi diri ini, bahwa salah satu penyebab terbesar mengapa seseorang sulit untuk mengamalkan Al-Quran atau bahkan enggan untuk menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ada orang gak langsung terima. Sebagian yang lain lebih bangga dengan ucapan-ucapan tokoh-tokoh besar dunia dan lebih banyak menukil ucapan mereka. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan wa alaikum. Jadi banyak tuh fasih hadirin, berkata A, berkata B, berkata C, bahkan hafal. Tapi tanpa disadari dia gak pernah nukil Al-Quranul Karim. Pernah mengangkat sebuah ayat tentu saja harus dengan pemahaman yang benar, ya sudah kita jelaskan, gak boleh main nukil-nukil aja. Tapi kalau nama besar dunia disebut, pada dasarnya kita tahu konsep para ulama, al-haqqu dhalatul mu'min, kebenaran itu seperti harta yang hilang bagi seorang mu'min. Siapapun yang mengucapkannya, fahu ahaqqu bih, maka dia lebih berhak untuk itu. Ini ucapan ini dinukilkan dari sebagian ulama klasik dan diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Artinya siapapun yang bicara tentang kebenaran dan hikmah dan itu benar, kita terima. Tapi yang jadi tanda tanya, kenapa ya kok seseorang itu lebih tertarik mengangkat ucapan manusia dibanding firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar atau tidak disadari, ini sangat berkaitan dengan prinsip yang disampaikan Rasulullah SAW dalam khutbah-khutbah beliau. Fa inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Karena kalau kita yakin atau seseorang yakin bahwa sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalimat, sebaik-baik keterangan adalah apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, maka seseorang itu secara otomatis menjadikan Al-Quran sebagai prioritasnya. Ada sebagian orang gak mau ikut kajian, tapi di waktu yang sama hobinya baca buku. Baca buku A, baca buku B, baca buku C, tapi gak punya waktu untuk mengkaji Al-Quranul Karim. dan gak tertarik. Maka sadar atau tidak sadar, ini berkaitan dengan prinsip ini, fa inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Mas, hobinya apa? Aku baca buku. Minimum 2 minggu sekali itu harus khatam sebuah buku. Jadi baca buku itu selesai itu setiap 2 minggu sekali. Iya. Oh. Berarti kalau Al-Quran 3 hari sekali dong, Mas. Oh, kalau Al-Quran ya adalah. Adalah gitu. Seringkali cuma setahun sekali pas Ramadan. Atau bahkan juga gak khatam. Dan kalau baca hanya baca aja, gak ngerti maknanya dan gak mempelajari maknanya. Mungkinkah bagi orang yang hobi baca, yang hobi belajar, lalu dia dapat rekomendasi, ini buku terbaik di dunia dan dapat Nobel penghargaan 5 tahun berturut-turut. Pokoknya ini juara bertahan 5 tahun berturut-turut tuh, atau mungkin 10 tahun berturut-turut buku ini selalu menang Nobel. Kira-kira dia pengen baca enggak? Dan hobinya apa? Baca. Hobinya apa, Mas? Belajar. Terus dapat info, ini buku menang Nobel 5 tahun berturut-turut. Kira-kira secara naluri ya, apa yang akan dia lakukan? Dia akan cari buku itu. Dia cari buku itu. Ternyata ketika dia dapat tuh buku, udah berjuang tuh, oh, dia berjuang cari, cek ke toko online A, toko online B, terus hunting sana, hunting sini, gak ketemu, cari lagi. Kenapa? Ini buku Nobel 5 tahun berturut-turut, pasti bagus, ini buku terbaik, saya pengen punya nih, saya pengen baca, saya pengen belajar. Akhirnya dia dapat setelah berjuang. Pas dia dapat, ternyata buku ini ditulis dengan bahasa yang dia gak mengerti. Misalnya buku ini ditulis pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa, Mas? Pakai bahasa Zimbabwe gitu ya. Misalnya. Gak tahu yang ada di benak saya itu aja. Kayaknya susah ya. Pakar-pakar bahasa Indonesia mungkin juga jarang banget yang bisa bahasa itu. Kira-kira dia akan putus asa atau dia akan cari siapa nih ahli bahasa Zimbabwe? Ada gak sih? Kalau Mbah Google ada gak? Indonesia Zimbabwe gitu gak deh? Indonesia Inggris kan ada banyak. Apa sih bahasanya tuh? Ya pokoknya itulah. Dia akan cari tuh siapa nih yang pakar bahasa ini. Saya harus bisa nih, saya harus ngerti gitu loh. Rugi banget. Aku baca buku beratus-ratus buku dan mayoritas buku itu gak pernah menang Nobel, bukan buku terbaik, tapi aku khatam. Masa ini gak khatam? Jangankan khatam, masa mukaddimah atau pendahulunya saja aku gak ngerti apa. pasal pertamanya aja aku gak ngerti ini maksudnya apa sih. Bab pertamanya aja aku gak ngerti apa maksudnya. Maka dia akan terusik, hadirin, dan dia akan cari tahu. Apalagi kalau dia belinya mahal. Berapa nih harga buku? Misalnya $500. $500? Masa buku $500? Ya kan buku pemenang Nobel nih, 5 tahun berturut-turut, $500. Ya udah aku beli deh. Beli tuh. Aku nih udah dapetin orang yang ngerti bahasa buku tersebut, diterjemahkan, udah baca. Nah kok bisa? Kok bisa, hadirin sekalian Allah muliakan? Seorang muslim lalu di rumahnya ada Al-Quran, di rak bukunya tuh ada Al-Quran, lalu kalau kondisi sekarang buka YouTube tuh ada keterangan tentang ayat-ayat Al-Quran dikaji, seperti di Radu Solin, di Radu Solihin, kita tahu setiap bab dimulai dengan ayat-ayat Al-Quran. Atau kajian-kajian tafsir yang lain yang menjelaskan dengan benar. Loh kok gak tertarik itu loh? Kok gak tertarik? Kok gak tergerak? Tapi udah baca karya A, udah baca karya B, udah baca karya C, udah baca karya D. Kalau baca berita di sosial media berjam-jam, ini kan karena apakah kita yakin fa inna khairul hadithi kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah di dalam Al-Quran. Itu keyakinan loh. Seyakin apa kita? Itu tadi, kalau ada yang hobi belajar, hobi baca buku, terus ada buku menang Nobel 5 tahun berturut-turut, ternyata bukunya pakai bahasa Zimbabwe gitu, bahasanya sendiri aja kita baru dengar, ada bahasa Sona, ada Sosa, ada Venda, ada Tswana, oh, pokoknya pernah dengar gak tuh bahasa-bahasa kayak gitu? Mas Arif pernah dengar? Tuh. Ada bahasa Tonga, ada Venda, ada Tswana. Aduh. Ini Quran pakai bahasa Arab, dari dulu kita dengar. Gitu lah. Dari dulu dengar, ane ente aja udah khatam gitu. Ane ente. Yang lain wallahu taala alam. Banyak kosakatanya itu sudah jadi bahasa serapan di Indonesia. Musyawarah itu kan. Memahami kan fahima yafhamu. Gitu lah. Ilmu, ilmu ilm. Bagaimana kabarnya, kabar khobar. Itu banyak banget. Iklan, pengumuman, iklan, kan banyak banget hadirin. Lah kok gak mau diterusin itu untuk dikaji? kendalanya? Yakin gak bahwa ini adalah ucapan terbaik? Kok gak punya waktu untuk belajar? Kok gak pengen tahu gitu loh? Gak pengen tahu. Sedangkan kalau yang lain tuh bisa hunting. Saya tahu ada beberapa orang itu yang saya tahu, apalagi yang saya nggak tahu lebih banyak lagi kan. Itu orang-orang tuh yang ke luar negeri selalu beli buku, bahkan khusus pakai koper saking banyaknya. Bahkan khusus keluar negeri untuk beli buku juga ada. Pokoknya yang lain belanja apa, selalu bookstore, selalu toko buku, beli, kemanapun selalu cari buku. Bahkan khusus melakukan perjalanan ke beberapa negara untuk beli buku. Oh, bukannya bagus Ustaz? Bagus, tapi seharusnya sesuai dengan logika, yang terbaik harus diprioritaskan. Fa inna khairal hadits kitabullah. Maka sebaik-baik ucapan adalah firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Karena ini yang enggak ada keraguan, semua buku itu bisa salah, bisa benar. Mau hasil riset bertahun-tahun pun bisa, pasti ada kesalahan, namanya juga buatan manusia. Tapi kalau Al-Quran kan kita udah baca di awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fih, Hudan Lil Muttaqin. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fih. Kitab ini gak ada keraguan sama sekali. Tidak ada keraguan. Kan kita udah hafal ayatnya, hadirin. Dzalikal Kitabu La Raiba Fih. Gak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gak ada keraguan, pasti benar. Cuman kita percaya apa enggak. Bahkan bukan gak ada keraguan, ya, gak ada keraguan. Dan ini petunjuk. Petunjuk. Tunjuk. Kalau orang bisa beli buku yang isinya hanya menghibur saja, hanya membuat dia tersenyum, atau hanya seru-seruan fiktif, bahkan sebagian gak ada pesan moralnya juga. Tapi kalau kita ke rumahnya, itu koleksinya banyak banget. Ini dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk. Petunjuk jemaah. Seyakin apa kita dengan ayat ini? Dan bukan hanya petunjuk ke arah yang tepat, ke hal yang baik, bukan. Coba kita buka surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk ke jalan yang terbaik, terlurus, tersahih. Yahdi lillati hiya aqwam. Ini Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, paling baik. paling bagus, paling tinggi. Paling sempurna. Itu. Dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, anna lahum ajran kabira, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi Al-Quran itu menggembirakan, bukan menyedihkan. Gak ada ceritanya orang yang bersama Al-Quran, beriman, beramal soleh itu sedih tuh enggak. Kecuali sedih rahmat, sedih kasih sayang, sebagaimana Nabi SAW nangis ketika Ibrahim meninggal. Tapi bukan nangis terpuruk, nangis itu nangis rahmah, sifat sayang. Dan Allah yang perintahkan kita untuk mengungkapkan sifat sayang tersebut. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayang sama yang ada di atas langit. Kan gitu. Nah ini Al-Qurannya menggembirakan. Jadi orang tuh happy aja itu kalau sama Al-Quran, asal diimani dan beramal soleh. Dan apa yang diarahkan di dalam Al-Quran, dijelaskan, itu selalu lillati hiya aqwam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang konsep hidup, maka itu konsep hidup yang aqwam, yang paling lurus, paling baik, paling bagus. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang konsep keimanan, keyakinan, maka itulah keyakinan bukan hanya baik tapi yang terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sikap, attitude, etika, akhlak dan adab di dalam Al-Qur'anul Karim, maka itulah sikap, attitude, akhlak, adab yang terbaik. Yang terbaik. Gitu hadirin. Ya, contoh simpelnya aja ya. Masih ingat enggak cerita Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim ketika menjamu tamu? Nabi Ibrahim ketika jamu tamu sembelih apa? Sapi, hadirin. Siapa di antara kita kalau tamu datang nyembelih sapi? Orang kasih menu buntut sapi aja mikir-mikir kita. Cuman buntutnya doang itu. Tapi mahal, Pak Ustaz. Iya, ngerti. Tapi ini sapi, Nabi Ibrahim. Sapi. Nyembelih khusus untuk tamu datang dan tamunya gak dikenal dan ternyata malaikat, kan kita tahu begitu. Itu tamu gak dikenal, sapi. Ya siapa kita begitu? Artinya apa? Itu kan cara tertinggi dalam menjadi tuan rumah. Jadi itu contoh simpel aja. Dan masih banyak contoh lain. Pokoknya level tertinggi udah di Al-Quran itu. Level tertingginya kebaikan. Level tertinggi kebaikan. Lalu idfa' billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik, kan gitu. Dalam Fussilat, ada orang buruk sama kita, balas dengan yang baik. Itu kan level tertinggi dalam kebaikan dan berinteraksi. Kemarin kita bahas tentang surat Al-Isra juga, ayat berapa? 53, tentang bicara. Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-Mu, kalau bicara gunakanlah bahasa yang ahsan, terbaik. Bahasa yang terbaik. Yaqulu allati hiya ahsan. Gunakan bahasa yang terbaik. Lihat. Dan bandingkan dan apa? Sandingkan dengan ayat ke-9 tadi. Lillati hiya aqwam, yang diarahkan Allah dalam Al-Qur'an itu selalu yang terbaik. Selalu yang tertinggi. Selalu yang terbaik dan selalu yang tertinggi. Kan demikian hadirin Allah muliakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang atau berfirman tentang berbakti sama orang tua, apa kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 23? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah perintahkan atau Rabbmu memerintahkan kalian untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan apabila mereka sudah tua atau salah satu dari mereka sudah tua dan berada di sisimu, baik salah satu maupun keduanya, fala taqul lahuma uff, maka jangan mengatakan uff. Dan uff adalah respon negatif atau respon ketidaksetujuan yang paling halus. Yang paling halus. Makanya sering diartikan oleh sebagian ah, tapi sebenarnya bukan yang lebih apa, walau talalam ya, it bukan ah, tapi respon yang paling halus, tapi gak setuju. Respon negatif tapi yang paling halus. Itu aja gak boleh. Fala taqul lahuma uff. Wala tanharhuma. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakan kepada mereka berdua qawlan karima, dengan bahasa yang bukan yang baik, karim, yang mulia. Ini kan tinggi banget hadirin. Coba siapa di antara kita kalau bicara sama orang tua begitu? Dan sebaliknya, kalau kita bisa mengamalkan ini, bagaimana kualitas kita ketika sama orang tua? Gak pernah bilang. Jadi benar-benar omong tuh dijaga sejaga-jaganya. Gitu kan. Fala taqul lahuma uff. Maka jangan mengatakan uff. Itu kata Allah ketika Allah berfirman tentang orang tua. Jadi sangat-sangat tinggi levelnya tuh. Levelnya sangat-sangat tinggi. Bukan hanya bukan hanya jangan bentak orang tua ya, jangan bantah orang tua ya, jangan hardik orang tua ya, jangan, nggak sebatas itu, jangan mengatakan uff, makanya kalau kita cek ucapan atau keterangan Al-Imam Ibnu Katsir, uff itu adna maratibil qawli sayyi, kata negatif yang paling halus, yang paling halus, paling halus. Gitu hadirin. Dan contoh banyak banget lah hadirin sekalian. Sangat-sangat banyak. Jadi gak boleh, ya mama, gak boleh ya mama tuh. Tapi kan, gak ada tapi kan. Siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jangan mengatakan uff. Jadi jamaah yang dimuliakan, ada banyak contoh. Bahkan semua ayat itu contoh. Bahwa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu sebaik-baik ucapan, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik arahan menuju konsep terbaik, terbagus, terobjektif, dan banyak banget hadirin. Ketika kita lagi kesel sama orang, apa arahan dari Allah Subhanahu wa taala? Ingat surat Al-Maidah 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai ketidaksukaan kalian kepada sebuah kaum. Kalau mungkin kita benci seseorang, gak suka sama seseorang, kesel sama seseorang, jangan sampai itu membuat kalian tidak bersikap adil, tidak bersikap objektif, jangan sampai kita lepas kontrol. Ya dilu, adillah, objektiflah, karena keadilan dan objektivitas itu lebih dekat kepada ketakwaan. Itu kan Al-Maidah 8 itu. Jadi bayangkan kalau seseorang itu ngejalanin apa yang di dalam Al-Qur'anul Karim. Sangat-sangat tinggi value-value-nya hadirin. Nilai-nilainya tuh yang terbaik, bukan baik lagi, yang terbaik. Makanya sering kita, kalau baik aja ada orang, aku bisa ngerti sih kenapa kamu jegal dia, karena memang dia itu selama ini kelewatan ngomongin kamu, nyerang kamu dan seterusnya. Jadi aku bisa ngerti kenapa kamu lakukan itu. Jadi ngebales yang itu tuh, atau mungkin ada sedikit kezoliman atau dijegal, itu banyak masyarakat bisa ngerti kalau pihak yang dijegal itu memang gak baik, jahat, buruk. Tapi Allah dalam Al-Quran meminta kita berada di level yang jauh lebih tinggi. Ya dilu huwa aqrabu littaqwa, objektif dong. Kalau mereka layak, adil dong. Kalau itu hak mereka, kasih. Walaupun kita gak suka, tapi itu hak mereka, kasih. Kasih. Ya, dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil dan objektiflah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Oh, itu dalam, hadirin. Sama seperti tadi surat Fussilat ayat 34 itu dia, infa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Dengan baiklah, balaslah keburukan itu infa' billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik dan dengan kebaikan. Hadirin Allah muliakan. Fa inna khairul hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Kalau kita yakin ini, maka kita akan senantiasa kembali ke Al-Qur'an, merujuk Al-Qur'an. Mau membaca dan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dan kita gak akan berpangku tangan, khususnya yang mengklaim suka baca, suka belajar. Hobinya apa, mas? Hobinya belajar. Udah belajar sampai surat apa? Surat, maksud lo? Al-Quran? Belum. Ini perlu dipertanyakan. Ini yang terbaik dalam kehidupan. Saya rasa cukup sampai di sini, hadirin. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk selalu kembali kepada Al-Quran Nur Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan jangan lupa, ini hari-hari mulia, hari-hari mulia. Kita masih berada di bulan-bulan haram sampai akhir Al-Muharram. Jadi jangan sampai lalai, karena ini maraton, hadirin. Ini maraton. Terus ingat dan saling mengingatkan. Setiap amalan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah di hari-hari ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.